Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Terakhir kita sampai ayat fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Ucapkanlah wahai Muhammad, sampaikanlah dengan terus terang apa-apa yang kau perintahkan, apa-apa yang kau diperintahkan untuknya. Wa'arid anil musyrikin, tinggalkanlah orang-orang musyrik. Fasda bima tu'mar, kemarin kita telah bahas, yaitu perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga perintah kepada kita semua untuk menyampaikan syariat ini dengan terus terang. Artinya adanya perintah dari Allah, amal ma'ruf nahi munkar. Ayat ini pula yang menunjukkan pertama kali Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk berbicara dengan terus terang. Yang belum kita bahas adalah wa'arid anil musyrikin. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan fal hasil anna qaul wa'arid anil musyrikin yasmil amrain. Kalimat a'rid wa'arid anil musyrikin, tinggalkanlah, jangan pedulikan orang-orang musyrik itu, meliputi dua perkara. Ketika kita diperintahkan untuk tidak atau tidak perlu peduli, jangan kau pedulikan orang-orang musyrik itu, jangan peduli dalam hal apa? Dalam dua perkara, bisa bermakna dua perkara. Maknanya yang pertama adalah a'rid anil musyrikin la tahtam bihalihim idza lam yu'minu wala tahzan alaihim. Itu yang pertama. Makna yang pertama adalah tinggalkan mereka orang musyrik. Artinya la tahtam bihalihim, jangan engkau pedulikan keadaan mereka kalau mereka tidak mau beriman. Tidak perlu kalian sampai bersedih hati, sampai makan perasaanmu. Tinggalkan. Kamu sudah sampaikan, kamu sudah nasihati, setelah itu urusan hidayah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau sedih hati. Jangan kau sampai menyakiti diri kamu sendiri karena mereka tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Arid anil musyrikin. Makna yang kedua, wa arid anil musyrikin fima yahsulu laka min adza. Ketika engkau mendakwahkan al-haq dengan terang-terangan, pasti akan mendapatkan gangguan dari orang musyrik. Entah itu ucapan-ucapan atau yang lainnya. Maka kalau mendapati kondisi seperti ini, a'rid anil musyrikin, jangan pedulikan. Ucapan-ucapan mereka yang menyakitkan hatimu, jangan pedulikan. Jangan engkau ambil peduli atas kondisi yang seperti itu. Fa'inahu sawfa takunu al-aqibah laka. Karena al-aqibah, di hari kemudian kemenangan akan engkau peroleh. Engkaulah yang akan mendapat kebahagiaan. Wa hadha huwal waqi'. Inilah yang sesungguhnya terjadi. Bahwa di hari kemudian orang-orang yang berpegang di atas al-haq, itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan. Walihada qala ba'dal ayat nafsaha inna kafainakal mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wakun minas sajidin. Oleh karena itu, kata Syekh, kalau kita lihat ayat, maka ayat setelah ayat wa'arid anil musyrikin, Allah mengatakan inna kafainakal mustahzi'in. Kata Allah, sesungguhnya aku akan aku menangkan engkau terhadap orang-orang yang mustahzi'in, mengolok-olokmu. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Siapa al-mustahzi'in itu? Mereka adalah orang-orang yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Mereka orang-orang menjadikan bersama Allah ada Tuhan-Tuhan lain. Fasawfa ya'lamun, dan mereka akan tahu akibatnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah katakan, sungguh aku telah melihat kamu wahai Muhammad, yadhiqu sadruka, dadamu sempit atas apa-apa yang mereka katakan, bima yaqulun, karena mereka berkata tentang Allah ada ilah-ilah lain. Ucapan ini adalah betul-betul membuat Rasul alaihissalatu wassalam dadanya sempit. Karena berbicara tentang Allah dengan ucapan yang keji. Dia mengatakan di samping Allah ada Tuhan-Tuhan lain. Maka, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Maka bertasbihlah engkau dengan mengucapkan Maha Suci Tuhanmu, wakum minas sajidin, dan jadikanlah dirimu menjadi orang-orang bersama orang yang sujud. Syekh Utsaimin mengatakan ta'ammal wa ta'ammal kaifa amara Allah Ta'ala bitasbihi bihamdihi ba'da an qala walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Perhatikan ayat bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk bertasbih dengan memujinya setelah Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Setelah Allah mengatakan sungguh aku telah mengetahui bahwa dirimu sempit dadanya dengan apa yang mereka ucapkan. Lalu Allah mengatakan apa? Memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Allah perintahkan untuk bertasbih dengan memuliakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh, li'anna al-maqam huna maqamu yahtaju ila tanzih Rabb Azza wa Jal wa hamduhu na'am. Karena di sini saatnya perlu kita mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dikatakan oleh orang musyrik bahwa di sisi Allah, di samping Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Maka patut ketika ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan ucapan-ucapan yang tidak patut tentang Allah, wajib atas kita untuk bertasbih dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu saat yang tepat, maka Allah perintahkan untuk kepada nabinya fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa min hadhi dha'iqah allati tusibu an-nabi alaihi salatu wasalam min Quraisy. Dan juga dari himpitan-himpitan orang-orang Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW, tekanan-tekanan. Yakni nazzahu an kullu ma la yaliku bihi, maka Perlunya ayat ini menunjukkan bahwa kita perlu untuk mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak patut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna ma ajrahu jalla wa ala fa huwa fi ghayatil hikmah wa huwa kadzalik fa innahu sara fi ghayatil hikmah wa fi ghayatir rahmah allati yuhmad alayhima azza wa jall. Ketahuilah bahwa saja yang berjalan atas Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sungguh-sungguh di atas hikmah yang sangat tinggi. Maka apa yang Allah lakukan adalah di atas hikmah dan di atas rahmat yang sangat tinggi. Yang dengan kedua itu, Allah dipuji Azza wa Jal. Dan di akhir ayat, Allah katakan, falamma nasu. Akhir ayat. Setelah selesai pembahasan tentang ayat fasda' bima tu'mar, maka Allah katakan, yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, anjainal ladina yanhauna 'anil su' falamma nasu ma dzukiru bihi anjainal ladina yanhau 'anil su' wa akhadna alladina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Sekarang kita pindah ke ayat yang berikutnya. Imam Nawawi rahimahullah taala setelah bicara tentang ayat fasda' bima tu'mar, maka Imam Nawawi mengambil ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya adalah surat Al-A'raf. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjainal ladzina yanhauna 'anil su'. Ketika orang-orang banyak yang lupa terhadap apa yang Allah perintahkan untuk mengingatnya, yang diingatkan untuknya, anjainal ladzina yanhauna 'anil su'. Ketika banyak orang-orang yang lupa terhadap ayat-ayat Allah, terhadap peringatan-peringatan Allah, maka Allah selamatkan sekelompok orang yang mengingatkan kepada orang lain, menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Karena bab sekarang kita ini sedang berbicara tentang amal ma'ruf nahi munkar, maka Imam Nawawi sedang berdalil dengan ayat ini, yaitu anjainal ladzina yanhauna 'anil su'. Allah katakan, aku selamatkan orang-orang yang yanhauna 'anil su'. Aku selamatkan mereka, orang-orang yang mengingatkan, yang melarang dari perbuatan as-su', perbuatan jelek. Wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kaanu yafsukun. Dan aku timpakan kepada orang-orang yang zalim dengan azab yang keras atas apa yang mereka perbuat. Ayat ini kata Syekh, hadhihi ya kisah al-qaryah allati asharna ilaiha qabl. Ayat ini apa yang telah kita bahas sedikit yang di hari yang lalu. Wa hiya qaryah ala al-bahr. Kampung itu atau negeri itu adalah negeri yang di pinggiran pantai. Haramullah alaihim ayyustadu as-samak fi yaum sabat. Yaitu satu negeri atau satu kampung yang diharamkan oleh Allah untuk mengambil ikan di hari Sabtu, untuk menjaring ikan di hari Sabtu. Wa ibtalahum azza wa jal fa sar as-samak yaum as-sabt ya'ti bi kasrah sur'an ala satahil ma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada mereka. Di hari Sabtu itu dilarang orang mengambil ikan. Akan tetapi Allah uji mereka, justru di hari itu ikan ada di atas permukaan, nampak banyak luar biasa. Ikan itu sangat banyak, sur'an ala satil ma, naik ke atas permukaan, itu nampak sekali ikan, sangat banyak sekali. Menjadikan orang yang sedang diuji sama Allah diharamkan untuk ngambil, ini adalah ujian berat. Masing-masing orang untuk terpikat untuk mengambil hari itu. Seperti halnya zaman sekarang, kita seringkali diuji oleh Allah satu perbuatan yang haram. Tapi nampaknya perbuatan haram itu menarik, memberikan keuntungan banyak. Wa ibtalahum azza wa fasara samak yawm sabt ya'ti bi kathrah surra'an ala satil ma. Wa fi ghairi yawm sabt la yarawnaha. Akan tetapi di selain hari Sabtu justru tidak ada, tidak nampak ada ikan. Ini ujian. Ketika yang halal diberikan kesulitan untuk mendapatkan rezeki. Ada ujian, ada kerepotan. Di tempat yang haram diberikan kemudahan. Lah sebagaimana setinggi apa keimanan kita akan menjadi jawaban ketika itu. Fatala alaihimul amad fatahayyalu bihilatin lam tanfa'uhum syai'a. Maka mereka, orang-orang yang di tepi pantai itu, mereka adalah kaum Yahudi, mereka mencari jalan berhilah. Berhilah itu adalah mencari jalan dengan mengada-ngada cara, mencari muslihat untuk dia bisa menjalankan sesuatu perbuatan yang haram tapi sepertinya halal. Mencari-cari alasan apa yang bisa dijadikan pembenaran dari perbuatannya. Fawadha'u syabkan fi yaumil jum'ah wa idza ja'a yaumus sabt waqal hitan fi hadha syabk fa idza sara yaumul ahad akhadhu hadhil hitan. Maka mereka letakkan jaring-jaring itu di hari Jumat. Kan enggak salah. Saya naruh jaring hari Jumat, enggak ada larangan. Maka di hari Sabtu ikan banyak datang dan terperangkap dengan jaring-jaring mereka, maka diambilnya ikan itu di hari Minggu. Mana salahnya? Saya ambil ikan di hari Minggu, bukan hari Sabtu. Yang dilarang kan hari Sabtu. Maka ini hilah. Mereka melakukan muslihat, mencari-cari pembenaran. Tapi yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kana nakal min Allah azza wa jal an qala lahum kunu kiradatan khasiin. Atas hilah yang mereka perbuat, tipu muslihat itu yang mereka perbuat, Allah timpakan kepada mereka siksaan. Allah katakan kepada mereka, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian kerak-kerak yang hina. Atas perbuatan hilah mereka, Allah timpakan menjadi monyet atau kerak. Ini atas perbuatan hilah. Betapa banyak di zaman sekarang ini terjatuh manusia terhadap perbuatan seperti itu. Mencari-cari alasan. Kalau begini caranya, kapan saya bisa punya rezeki? Toh saya tidak melakukan yang haram. Saya tidak menipu orang. Berapa banyak orang yang ingin dapat rumah di zaman sekarang, mereka terjatuh pada kredit yang haram dengan alasan, kalau tidak begini, kapan saya dapat rumah? Dia tidak mau berriba, tetapi dia mencari hilah, sehingga tetap saja riba sesungguhnya hakikatnya, tetapi ditutup-tutupi dengan bahasa-bahasa yang indah, yang mengacaukan pemahaman orang, sehingga nampaknya benar. Itu terjadi di zaman sekarang. Artinya hilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika itu sampai zaman sekarang juga terjadi dan ada. Ingatlah atas orang seperti ini apa yang terjadi. Allah timpakan kepada orang Yahudi, kunu kiradatan khasyi'in. Menunjukkan perbuatan hilah seperti ini adalah perbuatan jahat yang Allah murka kepadanya. Sampai Allah katakan, kunu kiradatan khasi'in. Jadilah kalian semua menjadi kerak yang rendah, yang hina. Qala lahum kaulan qadariyan, kunu kiradatan khasi'in. Allah sampaikan kepada mereka dengan ucapan yang menunjukkan kemampuan Allah, kudrah Allah. Dengan ucapan kun, maka jadilah mereka monyet-monyet atau kera-kera. Fa'asbahu kirdatan, jadilah mereka kera. Walaqala kunu hamiran, lakanu hamiran. Kalaulah Allah katakan ketika itu, jadilah kalian hamir, keledai, yang suaranya dikatakan suara paling jelek, maka akan jadi keledai mereka itu. Kalaulah Allah katakan kepada mereka itu, keledai, jadilah kalian keledai, maka jadi keledai. Lakin qala kunu kiradatan, akan tetapi Allah katakan apa? Jadilah kalian kerak-kerak atau monyet-monyet. Kenapa? Lah, Syekh punya penilaian yang luar biasa. Li'anal kird ashbaha ma yakunu bil insan. Karena monyet ini atau kera ini yang paling serupa dengan manusia. Di antara binatang-binatang yang ada yang paling mirip dengan manusia adalah monyet atau kera ini. Wa fi'luhum al-khabith ashbaha bil halal li'anna hila. Ini serupa dengan apa yang mereka perbuat. Yang mereka perbuat dari hilah itu satu perbuatan yang mirip sekali dengan halal, padahal haram. Dikemas sedemikian rupa sehingga nampaknya perbuatan yang mereka lakukan itu halal karena diambil di hari Minggu. Apa salahnya? Bukankah yang dilarang itu mengambil ikan di hari Sabtu? Saya tidak melakukan itu. Saya mengambil ikan di hari Minggu yang tidak ada larangan padanya. Di mana letak kesalahan? Maka apa yang mereka perbuat adalah mirip atau serupa dengan halal. Maka Allah pun mencari balasan yang serupa dengan mereka perbuatkan, yaitu yang mirip dengan manusia. Siapa yang mirip dengan manusia? Monyet. Maka Allah timpakan mereka menjadi monyet sebagai balasan atas perbuatan mereka itu. Falati yarahum zahiriyan yaqulu ma saddu yaum as-sabt bal wada'u sabaq yaum al-jum'ah wa ahaduha yaum al-ahad fasaru dhalika surah halalan lakinnahu haram. Mereka yang mereka lakukan ketika meletakkan jaring, ya, di hari Jumat, mereka mengambilnya di hari Ahad. Saya tidak mengambil ikan di hari Sabtu. Maka gambaran ini serupa dengan halal, walaupun aslinya sesungguhnya yang mereka perbuat adalah perbuatan yang haram. Fasort al-uqubah munasabah tamaman lil amal. Maka balasan yang Allah balaskan kepada orang-orang itu ada seperti apa yang mereka perbuat, yaitu mirip, bedanya tipis, dijadikan apa tipis antara halal dan haram oleh mereka, maka Allah balaskan kepada mereka serupa seperti manusia yang paling mirip, ya monyet, maka jadikanlah mereka monyet. Wa fi hadza qa'idah dzakarahu Allah azza wa jalla fi kitabih an al-jazaa' min jinsil amal. Di sini kalau kita perhatikan dalam kitab Allah ada kaidah di sana untuk pembalasan atas amalan seseorang. Al-jazaa' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Di dalam surat Al-Ankabut Allah katakan fakula akhadna bidzambihi. Keduanya kami balasi dengan apa dosa yang mereka lakukan. Kullu insan yu'khad bimitsli jarimatihi. Maka setiap manusia akan Allah balasi dengan balasan sesuai apa yang mereka lakukan dari dosanya, dari kejahatannya. Apa yang mereka lakukan, maka balasannya serupa itu, sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan. Fahaulaiki lalahum kunu kiradatan khasiin fa'asbahu kirdah yata'awawun wa'iyadubillah fil aswaq. Maka mereka, orang Yahudi yang mengambil hilah itu tadi, dikatakan kepada mereka, jadilah kalian itu menjadi kera-kera atau monyet-monyet yang hina. Maka jadilah mereka kera yang suara menjeritnya monyet di pasar-pasar. Wal-iyadubillah. Allah balasi perbuatan mereka yang jelek itu, yang menyamarkan yang haram sehingga nampak halal padahal tetap haram. Ini adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang rendah, yang perbuatan ini sampai detik ini ada dan tambah banyak disamarkannya suatu perbuatan yang haram. Di sisi lain, ala janibil akhar qala ta'ala anjaynal ladina yanhauna 'anil su. Di dalam ayat ketika mereka melakukan perbuatan dosa, ada golongan yang Allah selamatkan dari azab Allah itu. Siapa mereka? Anjaynal ladina yanhauna 'anil su. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Anjaynal ladina yanhauna 'anil su. Kami selamatkan mereka. Siapa? Alladina yanhauna 'anil su, orang-orang yang melarang dari perbuatan kejelekan, perbuatan su, perbuatan dosa. Mereka-mereka yang melarang orang lain berbuat jelek, artinya orang-orang yang menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, Allah akan selamatkan. Ketika Allah azab satu kaum, kalau di tempat itu ada orang yang menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, Allah selamatkan dia. Sehingga barang siapa yang ingin selamat ketika di satu negeri yang banyak kemusyrikan, banyak kemaksiatan, hendaklah kita jadi diri kita orang-orang yang yanhauna 'anil su', Ini adalah pelajaran, peringatan bagi kita semua agar kita tetap tegar menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Jadikanlah diri kita termasuk golongan alladzina yanhauna 'anil su'. Wadzalika haitsu kanu qad anqasamu thalatha aqsam. Manusia terhadap kondisi perbuatan manusia yang lain, ketika melihat perbuatan-perbuatan kemungkaran, menjadi tiga golongan. Golongan pertama, qism fil al-hilah, orang yang melakukan hilah. Ada perbuatan dosa, dia mencari jalan keluar, bukan meninggalkan perbuatan dosa itu. Tapi jalan keluarnya adalah bagaimana perbuatan dosa ini tetap saya lakukan, tetapi terbungkus dengan satu bungkusan yang indah, seolah-olah perbuatan yang halal. Itu golongan pertama. Mencari jalannya bukan keluar dari dosa, tetapi mencari jalannya dalam membungkus dosa ini menjadi indah. Terhadap kasus tadi, contohnya terhadap kasus satu negeri yang Allah haramkan mengambil ikan di hari Sabtu, karena ikannya banyaknya hari Sabtu saja, mereka membungkus, menghilah. Ini golongan pertama. Golongan kedua adalah golongan qism an-nahi, golongan orang yang melarang dari perbuatan dosa. Mengingatkan orang, jangan kau lakukan perbuatan itu haram. Hati-hati. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah qism as-sakat, yang ketiga adalah qism nahi. Yang kedua adalah golongan orang yang diam. Ada kemungkaran, tapi dia diam. Tidak menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Golongan yang ketiga, golongan yang melarang. Wa kana alladziina sakatu yaquluna lilladziina yanhauna 'anissu. Golongan kedua, golongan yang diam terhadap kemungkaran yang ada, memberi nasihat kepada golongan ketiga yang melarang dari perbuatan su itu tadi. Mereka katakan di dalam Al-Quran, dinukil dalam surat Al-A'raf ayat 164, Allah katakan ucapan mereka, Allah menukilkan ucapan mereka, lima ta'iduna kauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban syadida. Kenapa kalian kok masih menasehati orang-orang yang Allah jelas-jelas menghancurkan mereka atau akan mengazab mereka dengan azab yang syadid? Ngapain kamu susah-susah? Beresiko. Kok kamu mengambil resiko dengan menasehati mereka? Mereka itu adalah kaum yang Allah akan azab. Sudah tinggalkan, diam saja sudah. Yakni utrukuhum haulai halikin, la ta'iduhum ma tanfa' fihim al-mau'idhah. Tinggalkan mereka. Mereka itu orang yang hancur, akan dihancurkan oleh Allah. Enggak ada maknanya kamu nasihat dan kamu tidak nasihat, sama saja. Maka tinggalkan sudah. Enggak perlu nasihat-nasihat kepada mereka. Maka atas orang-orang yang memberikan nasihat kepada orang itu, Allah nukilkan jawabannya adalah ma'dziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Ya'ni da'auna nastafid fa'idataini. Kalimat ma'ziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun adalah ada dua manfaat yang akan didapat oleh orang yang beri nasihat. Yang pertama, ma'ziratan ila rabbikum, untuk mencari udzur. Saya sudah memberi nasihat ya Rabb. Ketika dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah, maka dia mendapatkan udzur dari Allah karena telah memberikan nasihat kepada mereka. Yang kedua, la'allahum yattaqun, barangkali dengan nasihat itu dia mengambil, bisa bertakwa, menjadi orang bertakwa. Yani da'auna nastafid fa'idataini, ma'ziratan ilallah bi'ayyakuna lana udran indallah azza wajal wal'allahum yattaqun. Dua itulah yang dia akan ambil fa'idah dari apa yang mereka lakukan, memberi nasihat kepada orang-orang sedang berbuat dosa. Kama qala ta'ala fi Fir'aun. Hal ini serupa dengan apa yang Allah sampaikan kepada perintahkan untuk menyampaikan kepada Fir'aun. Wa qula, wahai Musa dan Harun, ucapkanlah lahu qawlan layyinan, ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang layyinan, yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, barangkali Fir'aun itu menjadi mendapatkan peringatan atau menjadi memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Diingatkan. Sekelas Fir'aun, Allah perintahkan kepada Musa untuk mendakwai Fir'aun. Kurang apa hanitnya, kurang apa ngeyelnya, tapi tetap Allah perintahkan kepada Musa untuk memberi peringatan. Ini serupa dengan ayat yang tadi kita baca ketika orang-orang yang diam memberi nasihat, lima ta'idu kauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida, maka jawabannya adalah ma'ziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Yang pertama, saya harap ini menjadi udzur saya di hadapan Allah. Jawaban, saya punya jawaban di hadapan Allah ketika saya diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua, harapan saya semoga mereka mendapat apa, bisa bertakwa. Di ayat yang Musa berkata kepada Allah, yang Allah berkata kepada Musa memerintahkan untuk memberi nasihat kepada Fir'aun, wa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Allah katakan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Sementara di dalam ayat yang sedang kita bahas, ma'dziratan irabbikum la'allahum yattaqun. Di ayat ini Allah katakan la'allahum yattaqun. Ada kemiripan. Walakin sakata Allah azza wa an hadhi ta'ifa ats-tsalitsah, terhadap golongan pertama Allah timpakan azab. Terhadap golongan kedua, Allah selamatkan dia dari azab. Terhadap golongan ketiga, yaitu golongan yang diam, dia tidak menjalankan perbuatan haram, tapi tidak mengingatkan, Allah diam tidak membahasnya. Sakallahu azza wa jal an hadhi ta'ifa ats-tsalitsah, terhadap golongan ketiga ini, Allah diam tidak membahasnya. Karena di dalam ayat anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kaanu yafsukun. Hanya dua golongan saja yang Allah bahas di situ, yaitu anjayna alladziina yanhauna 'anil su', terhadap orang yang telah melarang dari perbuatan dosa, mengingatkan orang, maka Allah anjayna, Allah selamatkan. Sementara terhadap orang yang melakukan perbuatan kedzaliman, wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin, Allah timpa kepada mereka azab yang keras. Lah, terhadap golongan yang ketiga ini Allah diam tidak membahas. Fa ikhtalafal ulama, terhadap golongan ketiga ini ada khilaf kalangan ulama, bagaimana mereka, apakah diazab atau termasuk golongan yang selamat. Hal ta'ifah sakitah akhadat bil azab am anha najat, golongan ketiga ini termasuk kaum yang mendapatkan azab dari Allah atau termasuk kaum yang diselamatkan. Waladina yan baqi an naskut kama sakatallah. Syekh Utsaimin mengambil jalan yang bijak sekali. Hendaknya kita, yang sepatutnya kita adalah diam, karena Allah telah diam. Ngapain kita berbicara sesuatu yang Allah sendiri diam terhadap hukum itu? Nakul amalati nahat faqad najat, wa amalati waqa'at fil haram faqad halakat wa ukhidat bil azab. Golongan orang-orang yang berbicara menasehati terhadap perbuatan kejelekan itu, melarang perbuatan kejelekan, Allah telah selamatkan. Orang-orang yang terjatuh pada perbuatan dosa, Allah hancurkan, Allah azab mereka. Wa amassa kita, adapun orang yang diam, faqad sakatallahu anha, Allah telah diam tidak berbicara tentang hal ini. Wa yas'ana ma fi kitabillah azza wajal, hendaknya kita juga berjalan sesuai dengan apa yang ada dalam kitabullah, yaitu hendaknya kita diam, jangan berbicara sesuatu yang Allah tidak berbicara padanya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ayat-ayat yang kita baca ini mengandung perintah kepada kita agar kita bersemangat menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Di antara faedah yang akan kita peroleh dari amal ma'ruf nahi munkar, ketika Allah azab satu kaum sementara kita ada di situ, Allah akan selamatkan kita karena kita telah memperingatkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin.